Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kali ini dikasih lagu yang gimana lagi? Yang nge-rap, yang koplo, yang melo, hah? Lungsat. Pokoknya goyang damai, insya Allah semua lagu diturutin bareng-bareng Nyubalapa. Kali ini lagu selanjutnya. Bareng-bareng kompak. Dikasih jurus cara goyang, goyang ya. Amat jauh, yang di luar sudah tenang, kenapa yang di dalam ribut? Yang di luar sudah tenang, kenapa yang di dalam kok ribut? Komploin dong om. Kompak community cinta damai. Subhanallah.